aku bukan tak cinta pada dirimu, wahai jelita. Karena ada orang ketiga yang akan menjadi jurang pemisah, aku tak mau sakit hati lagi. bukanlah jalan terbaik kalau mengundurkan diri. Pikirlah, pikirkan dulu sebelum kau tinggal aku. Cintaku bukanlah rumah dan tanah yang dapat tergusur karena rupiah. Hilangkan semua Apel cukup jalan kaki. mengundurkan diri.